Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Al-Adhkar dari Riyadhus Shalihin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para fuqara muhajirin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahaba ahlul duhuri bidarajatil ula, telah pergi orang-orang yang punya kekayaan dengan derajat-derajat yang tinggi. Warna'im muqim, mendadaknya mendapatkan nikmat yang muqim, yang abadi. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana mereka salat. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa lahum fadlun min awalihim, dan mereka punya kelebihan harta. Yahujun, bisa berhaji. Wayatamirun umrah, wajahidun berjihad dengan harta mereka. Wayatasaddaqun, dan mereka bisa bersedekah. Ini para fuqara muhajirin bukan iri dengan harta mereka, tapi mereka ingin atau merasa kalah dan beramal karena kelebihan yang ada pada mereka. Orang-orang kaya bisa beramal dengan harta mereka. Ini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa isnatain, tidak boleh seorang ghibtah ingin seperti yang lain kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahullahul ilma, oleh riwayat atahul Quran, seorang yang diberi ilmu, diberi hafalan Quran. Yakumu bihi ana laylu ana nahar, yang dia bisa salat dengan Quran yang dihafalnya di siang hari dan malam hari. Boleh merasa ini seperti orang ini. Yang kedua, warajulun atahullahu mal fa'anfaqahu fi sabilillah, yang kedua kepada seorang yang diberi harta dan dia gunakan untuk infaqiyan Allah, untuk taat kepada Allah. Ini yang dirasakan oleh para fuqara muhajirin. Mereka merasa kalah dan beramal, menunjukkan semangatnya mereka beramal, ya, karena mereka menganggap orang-orang kaya punya kelebihan dengan amalan yang ada pada harta mereka. Qala baqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasdikuna bihi man ba'dakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian, aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa menyamai, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian bisa unggul, mendahului, mengungguli orang-orang setelah kalian. Ya, bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala para orang kaya ketika beribadah dengan harta. Wala yakunu ahadun afdala minkum, tidak ada satupun yang lebih afdal dari kalian, illa man sana'a misla ma sana'atum, kecuali kalau dia beramal berbuat seperti apa yang kalian lakukan berbuat. Ya, jadi walaupun kalian tidak punya harta untuk berhaji, untuk berumrah, untuk jihad, untuk sedekah, tapi kalian bisa mengejar mereka yang beribadah dengan harta-harta tadi, bahkan kalian bisa mengguli, ya, sebagian dari mereka. Nah, tidak ada yang lebih afdal pada kalian ketika kalian mengamalkannya, kecuali orang yang juga ikut berbuat seperti perbuatan kalian. Kalau kepada para sahabat, karena semangatnya mereka beramal, semangatnya mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan na'imul muqim, kata mereka, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, kata Rasul, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salatin. Itu caranya kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir selesai setiap salat yang wajib 33 kali. Itu caranya. Dengan itu kalian bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian dan beramal dengan harta mereka, dan bahkan kalian bisa mengungguli orang-orang sekalian. Qala Abu Shalih Ar-Rawi an Abi Hurairah lama su'ilan kaifiyah dzikrihinna, ditanya bagaimana cara zikirnya 33 kali tadi, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Yaqulu, kata beliau, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dan seterusnya. Wa zada muslimun fi riwayatihi, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, setelah berapa lama setelah diajar di zikir tadi, para fuqara'ul muhajirin tadi datang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadu kembali. Faqalu ya Rasulullah, faqalu sami'a ikhwanuna ahlal amwal amwal bima fa'alna. Teman-teman kami, orang-orang yang punya harta, itu mendengar amalan yang kami lakukan, yaitu tasmi, tasbih, tahmid, takbir 33 kali setiap selesai salat. Fa fa'alu mislahu, mereka melakukan seperti itu juga. Yang tadinya ingin biar lebih unggul dari sisi amal, ternyata orang kaya ikut beramal seperti itu juga. Faqalu, kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Ada orang-orang yang Allah berikan rezeki, harta, yang dengan yang dia beramal juga diberi taufik untuk bisa berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kalau ada orang seperti itu, maka itulah memang karunia Allah yang Allah kehendaki, ya, bagi hamba-Nya. Dia diberi harta, harta yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain dia juga ikut bersama orang-orang fuqara bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Nah, faqul rahimana rahimakumullah, ini hadis juga terkait dengan masalah zikir muqayyad. Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan awal Al-adhkar ada dua. Ada yang mutlaqah, ya kapan saja kita baca subhanallah bihamdihi subhanallah azim, ya subhanallah bihamdihi atau la ilaha illallah. Ada zikir muqayyad, dan muqayyad itu ada yang muqayyad dengan amal tertentu. Ya, di sini contohnya zikir muqayyad dengan salat. Setiap hari salat. Ada yang muqayyad dengan waktu. Zikir pagi sore misalnya. Zikir ketika mau tidur, bangun tidur. Qala Rabbul rahimahullah ta'ala wa bihadal hadith min fawaid. Hadis Muslimin rahimahullah, dari hadis ini ada beberapa faedah. Awalan yang pertama, khirsus sahabah adat tasabuqi ilal khair. Semangatnya para sahabat Rasulullah SAW dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wa naqulla minhum wa wahid minhum yuhibbu an yasbaqa ghayrah. Sehingga masing-masing mereka itu ingin mengungguli yang lain. Ya, orang fakirnya, yang fakirnya ingin bisa unggul dari orang kaya. Dan diberi oleh Allah, oleh Rasulullah SAW caranya. Disuruh tasbih, tahmid, takbir. Ternyata orang kayanya tidak begitu saja menerima. Iya, mereka pun ingin punya keutamaan. Mereka pun akhirnya juga ikut melakukan amalannya orang-orang fakir, sehingga mereka bisa mengumpulkan dua keutamaan, keutamaan ibadah dengan harta mereka dan juga ibadah zikir sebagaimana zikirnya para fakir. Ini tasabuq ilal khair. Wa min hadhihi al-faida, ini ayat hadis ini kata beliau adalah ana hadza dzikr. Dzikir ini subhanallah walhamdulillah akbar sama-sama salatin masru'un khalfas salawat, disyariatkan di setiap salat-salat lima waktu. Wa qad warada fi haditsin akhar annahu tukammalul mi'ah, disempurnakan menjadi 100 biqaul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa hadhihi sifatun min sifat zikir ba'da shalah. Sekarang saya jelaskan tentang 3 kaifiyah. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama langsung subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah akbar, kemudian 133 kali baru baca la ilaha illallah syarika lah lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sifat zikir pada salat? Antakul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 25, 25 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali, sehingga juga sama kayak kalau jam'u mi'ah, sehingga 100 juga. Itu 4. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4. Terus 25 kali. Berarti 25 sama juga 100. Yang ketiga, wa min sifati, di antara cara zikir juga pada salat, antakul subhanallah salatan wa salatin seperti yang kita lakukan, walhamdulillah salatan wa salatin, wallahu akbar arba' wa salatin bahadimia. Subhanallah 3 kali, 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 34 kali. Bahkan disebutkan cara yang keempat, yaitu Subhanallah asra marrat 10 kali, Alhamdulillah asra marrat, Allahu Akbar asra marrat. Ya, tapi ini dilihat lagi hadisnya yang masyhur tiga tadi. Ini Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan La ilaha illallah syarikalah, Alhamdulillah doa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Akbar 25 kali. Kemudian cara yang ketiga yang biasa kita lakukan. Qala wa min fawaidil hadis, yang antara faedah hadis ini juga adalah sa'atu sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam al muraji'ah wal munaqashah, lapangnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya berbolak-balik bertanya, ya, menyanggah berdiskusi dalam sanggahan, dalam menyanggah dalam diskusinya, boleh sabar dan lapang dada. Kata beliau, lianna alaihissalatu wassalam yuridul haqqa ina makana wal haqqu ma'ah lakin yutayyibu quluban nas wa bayyana lahum. Sebetulnya al-haq itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah melayani mereka ya sabar, karena dalam rangka ia memperbagus dan menjelaskan kepada mereka. Yubayyin, yutayyib, memperbaiki, memperbagus kalbu-kalbu manusia dan menjelaskan kepada mereka dengan sabar melayani, menjawab mereka. Berikutnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Anna Allah Subhanahu wa taala idza manna 'ala hadin bi fadlin fa inna ma huwa fadluhu yu'tihi man yasha." Ketika Allah memberikan anugerah karunia kepada seseorang, ya, harta, ilmu dan semisalnya yang lainnya, maka adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang kehendakinya. Berikutnya ada beliau rahimahullahu taala di hadis ini menunjukkan anna al-ghania min as-sahabah kal fuqara, orang-orang kaya dari kalangan sahabat juga sama semangatnya seperti orang-orang fakir. Harisun ala fi'lil khair wa tasabuq fi, orang kaya ini juga semangat beramal, semangat berbuat baik sebagaimana orang miskinnya semangat dan berlomba-lomba dalam amal, sehingga tidak merasa cukup dengan amalan dan harta mereka. Ketika mendengar orang fakir berzikir, mereka pun ikut mengamalkan. Ya, tidak mencukupkan amal dengan harta mereka. Ini menunjukkan semangatnya mereka dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Qala rahimahullahu taala wa anhu, juga dalam dari hadis Abu Hurairah anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallah fi duburi kulli salatin salasan wa salatin wa hamidallah salasan wa salatin wa kabbarallah salasan wa salatin wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahumdu ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertasbih di dubur, sudah katakan saya kemarin, saya sebutkan bahwa dubur itu ada dua maknanya, bisa sebelum sholat, bisa setelah sholat, maknanya ada dua. Satu kaidah disebutkan oleh Ibnu Taimin dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau kalimat dubur as-salah itu terkait dengan zikir, maka itu adalah ba'das salam. Ba'das salam, sini misalnya. Jadi dubur uli salam berarti ba'da salam. Kenapa? Karena hadisnya terkait dengan masalah zikir. Adzkar. Tapi kalau ada satu hadis terkait dengan ya sunnah sholat waktunya dubur kulis sholat, tapi intinya isinya doa, maka ini qabla salam, sebelum salam. Itu kaidah yang disebutkan oleh Ibnu rahimahullahu ta'ala. Kalau isi hadisnya terkait dengan zikir, maka kalimat dubur kulis sholat itu artinya setelah salam, termasuk zikir pada sholat. Tapi kalau kalimat dubur kulis sholatin terkait dengan doa-doa dalam sholat, maka maksudnya adalah sebelum salam. Karena kalimat dubur itu bisa maksudnya adalah di akhir sholat atau setelah salam dari sholat. Kalau ini setelah salam. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah di dubur, maksudnya di setelah salam setiap sholat lima waktu. Ini pun sama. Sholat lima waktu. 33 kali. Alhamdulillah bertahmid 33, 33 kali. Wa kabbara Allah bertakbir 33, 33 kali. Wa qala tamama mi'ah, dan berkata di kali yang ke-100, la ilaha illallah la syarika lah, lahu mulku wa lahu kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu, maka diampuni dosanya, kesalahan. Yakni maksudnya adalah shagair. Shagair. Yang dia mulia adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar perlu seorang bertaubat darinya. Wa in kanat mithla zabril bahr. Diampuni kesalahan dia, dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Ini di antara faedah zikir kepada suara, dan ini termasuk zikir muqayyad. Jadi termasuk tata cara kaifiyah berikutnya. Tadi Syekh Muhammad menyebutkan 4. Ini yang kelimanya, yaitu 33 kali tasbih, 33 kali hamdalah, 33 kali takbir, dan yang terakhir ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah wa mukallahu ala kulli syai'in qadir. Satu lagi tabar rahimahullah, wa an Ka'ab ibn Urwah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muakibatun la yakhibu qadiuhunna. Muakibat yang tidak akan merugi orang yang mengucapkannya. Au fa'iluhunna, tidak akan rugi orang yang mengamalkannya. Dubura kulli salatin, di dubur kulli salat. Ingat, tadi saya sebutkan kaidah Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau dubur dalam hadis terkait dengan doa, maka qoblas salam, sebelum salam. Jadi kalau dubur kulli salat terkait dengan zikir, maka ini ba'da salam. Dan ini terkait dengan zikir, yaitu ba'da salam. Muaqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna, tidak akan merugi orang yang mengucapkan atau melakukannya. Dubura, jadi setiap selesai salam, kulli salatin maktubatin. Nah ini yang disyaratkan tasbih 3 kali itu adalah di salat wajib, bukan semua salat. Iya. Sebagian hadis ditafsirkan kepada sebagian yang lainnya. Dalam satu kaidah disebutkan bahwasanya al mutlaq yuhman 'ala al muqayyad. Kalau disebutkan di hadis lainnya, mutlak tidak disebutkan sekedar kulli salatin, tapi dalam hadis ini muqayyad, yakni kulli salatin maktubatin. Zikir 33 kali seterusnya itu ketika selesai salat maktubah, salat yang 5 waktu. Ini penting, bahwasanya yang disarankan hanya ketika salat 5 waktu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan diakhir dengan la ilaha illallah syarikalah la mulka wa la kulli syai'in qadir. Salasan wa salasin tasbihatan, wa salasan wa salasin tahmidatan, wa arba'an wa salasina takbiratan. Ini yang tadi sebutkan di kaifiyah ketiga sebut Sayyidina rahimahullah. Saya ulangi, kata beliau 3 kaifiyah. Yang pertama, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Diakhiri dengan La ilaha illahu la syarika lah. Lahul mulku hamdu ala kulli syai'in qadir. Yang kedua adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 25 kali. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga seperti hadis barusan, yaitu tasbih 33 kali, subhanallah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah baca alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 34 kali, arba'an wa salatina takbir. Yang keempat yang beliau sebutkan di sini, tasbih 10 kali, hamdulillah 10 kali, kemudian Allahu Akbar 10 kali. Yang kelima dalam hadis tadi, yaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian membaca la ilaha illallah syarikalah dan mukulam dua wala kudisa yang qadir. Ini semua sekali lagi apa? Zikir muqayyad, muqayyad dengan salat, muqayyad dengan salat. Kemarin terakhir ya, disebutkan sebut saya min rahimahullah terkait dengan zikir itu, kata beliau tidak harus untuk apa namanya berurutan, tapi yang afdal membaca astagfirullah ya, kemudian Allahumma anta salam wa minka salam. Nah, di syarah hadis ini beliau sebutkan, kata beliau, wahadi adkar ba'al zuhri wal asri wal maghribi wal isya wal fajr. Zikir-zikir ini zikir-zikir salah salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Bagaimana ini? Yang pertama, yastaghfiru salatan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma yaqul, kemudian yang kedua membaca Allahumma anta salam wa minkas salam tabaraka ya jalla wal ikram. Kemudian yang ketiga membaca thumma yaqul la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah la ni'mah wa la fadl wa la sana ya, dan seterusnya yang kemarin kita baca. Kemudian yang keempat baru ini tasbih, tahmid, takbir yang tadi bisa dengan lima kaifiah yang boleh sebutkan. Yang masyhur kita biasa lakukan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian diakhir dengan la ilaha illallah syarikalah dan mukam doa la kulli syai'in qadir. Ya, itu kata beliau rahimahullah. Kemudian setelah itu baru baca ya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, baru kemudian baca ayat kursi dan yang lainnya. Namun Allah alam bisawab. Terima kasih.